Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di malam hari ini. Di pertemuan yang kedua dari majelis kita yaitu Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, di kalangan Al-Imamul Arba'ah, empat imam, Syafi'i, Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, maka di antara mereka yang masyhur dengan kefasihan bahasa Arabnya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, karena beliau langsung mendalami ilmu bahasa, demikian juga syair-syair kepada orang-orang Arab Badui di pegunungan. Di samping juga karena kecerdasan yang Allah berikan kepada beliau, sehingga dikatakan tidak pernah Al-Imam Syafi'i itu mengalami lahan. Lahan itu salah ucap. Tidak sengaja salah berucap, tidak sengaja. Nah, itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau adalah orang yang fasih dalam berbahasa Arab, dalam ketika menyampaikan ilmu dan yang lainnya tidak pernah mengalami kesalahan, lahan aja tidak. Tahu ya lahan, maunya itu ngomong A tapi keluarnya E, itu lahan misalnya. Tidak pernah dia mengalami yang seperti itu. Nah, dan masyhur bagaimana sejak kecil beliau sudah dibimbing oleh ibu beliau dalam belajar ilmu agama. Nah, sehingga jadilah beliau imam besar ma'ruf dalam keadaan yang serba berkekurangan. Imam Syafi'i kecil, beliau ketika menulis ilmu itu menggunakan tulang, menggunakan pelepah kurma dan seterusnya. Begitu terus beliau lakukan, karena apa, tidak memiliki uang untuk membeli apa? Membeli kertas. Nah, sampai kemudian rumahnya beliau tersebut penuh dengan tulang, penuh dengan pelepah kurma. Dan kalau penuh dengan kardus kan bisa dirosokkan ya. Atau kertas, atau yang lainnya. Sampai akhirnya kemudian ibu beliau mengatakan, anakku kalau kamu seperti ini rumah kita penuh dengan tulang, penuh dengan pelepah kurma, tulisan-tulisanmu sekarang sudah enggak usah kamu tulis pelajaran dari gurumu, kamu ingat-ingat saja pelajaran-pelajaran tersebut. Akhirnya dipenuhi permintaan ibunya, dan kemudian beliau mengandalkan hafalan yang begitu kuat, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang enggak ada catatan ya, lihat di grup, lihat di nama Telegram kemarin materinya apa. Dan kita ringkaskan semampu kita di grup tersebut. Grupnya apa ya, lupa namanya. Telegram. Itu kita ringkaskan semampu kita materi-materi yang sudah kita ambil pelajari pada malam harinya. Nah, semoga bisa istiqomah kan seperti itu. Karena menulis itu butuh kemauan dan juga ya kemauan lah. Nah, sehingga para ulama rahimahullah yang menulis kitab begitu besar berjilid-jilid Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi mereka, begitu semangatnya mereka dalam menulis ilmu, dalam keadaan tidak seperti sekarang ini kan. Dahulu tidak ada yang namanya lampu atau apa, masih pakai apa? Masih pakai api. Nah, sehingga masyhur kisah bagaimana ada seorang penulis hadis yang tulisannya itu ada yang terkena kotoran cicak, nah, sehingga kemudian mengakibatkan kecelakaan. Nah, yaitu apa hadis habbatus sauda dawaun likul lidah. Habbatus sauda adalah merupakan obat dari segala macam penyakit. Pakai ha atau habbatus sauda pakai ba. Terkena huruf ba-nya itu kotoran cicak. Yang tadinya ba berarti apa? Ketambahan satu titik menjadi hayatus sauda. Nah, ular hitam itu obat segala penyakit. Nah, sehingga diamalkan hadis ini ada ular hitam, akhirnya membahayakan. Nah, menunjukkan bagaimana mereka para ulama betul-betul bersemangat dalam menuntut ilmu, demikian juga mengajarkan ilmu tersebut dan juga tentu mengamalkannya. Nah, tapi pembahasan kita pada pertemuan pertama kemarin, kita ulang sedikit sekilas. Yang pertama adalah membahas tentang al-harfu, yaitu huruf. Huruf adalah ma yatarakkabu minhul kalimah. Apa-apa yang menyusun suatu kata itu huruf. Baik itu huruf ba, ya, ta, nun, ha, dan seterusnya dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian al-kalimah hiya lafdun lahu makna. Al-kalimah dalam bahasa Indonesia apa? Kata. Yaitu lafaz yang memiliki makna atau memiliki arti. Karena di sana ada lafaz-lafaz yang tidak memiliki arti. Seperti orang mengigo dan seterusnya. Madrasatun, daftarun, mirsamun, yaktubu, yajlisu, ala, bi, an, min, fi. Itu semua adalah contoh-contoh kata dalam bahasa Arab, al-kalimah. Berikutnya al-jumlatul mufidah adalah at-tarkib alladhi yufidu fa'idatan tamman wa tusamma aidan kalaman. Jumlah mufidah adalah at-tarkib, susunan. Susunan apa? Susunan dari beberapa kalimah atau beberapa kata. Yang minimal ada dua. Yang memberikan faedah yang yufidu faedatan tamatan, memberikan faedah yang sempurna dan disebut juga dengan kalam. Jadi disebut sebagai kalam itu apabila tersusun dari dua kata atau lebih. Tersusun dari berapa? Dua kata atau lebih. Artinya kalau cuma satu kata berarti dia bukan lagi menjadi kalam atau jumlah mufidah. Karena cuma satu kata. Kemudian faedahnya itu sempurna, maksudnya apa? Bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan dengan pemahaman yang sempurna. Nah, tidak bertanya-tanya lagi setelah itu, tidak menimbulkan pertanyaan setelah diucapkan kalam atau jumlah mufidah tersebut, tidak menimbulkan apa pertanyaan. Yang kita contohkan di situ, huwa yajlisu 'alal kursi, dia duduk di atas kursi. Ini terdiri dari dua kata atau lebih, ya kan? Berapa kata di sini? Huwa yajlisu 'alal kursi, ada berapa? Empat kata. Ada huwa yajlisu 'alal kursi. Kemudian fa'idatan tamatan, sudah memberikan faedah yang sempurna, sudah sempurna kalimatnya. Berbeda kalau kemudian huwa yajlisu 'ala, tidak ada al-kursinya. Dia duduk di atas. Di atas apa? Kan belum jelas. Walaupun dia terdiri dari tiga kata, huwa yajlisu 'ala, tapi itu belum disebut al-jumlatul mufidah atau belum disebut sebagai kalam. Karena apa? Belum memberikan faedah yang sempurna. Masih menimbulkan tanda tanya. Demikian juga contoh berikutnya itu anna aktubu fid daftari, dan juga tentu disebut kalam atau jumlah fidah kalau dia dengan bahasa Arab, bukan bahasa Jawa ataukah bahasa Indonesia, karena pembahasannya adalah tentang bahasa Arab. Anna aktubu fid daftari, saya aktubu menulis fi di ad-daftari, buku tulis. Ini jumlah yang sempurna. Pertama dia jumlah katanya itu lebih dari dua. Kemudian faedahnya sudah sempurna. Saya menulis di buku tulis. Sudah orang yang mendengar itu tidak bertanya-tanya lagi. Beda kalau kita katakan ana aktubu fi, saya menulis di. Nah, di mana? Apa di WA ataukah di buku, ataukah di meja, ataukah di pohon, ataukah di batu. Nah, itu belum disebut sebagai kalam, karena belum sempurna faedahnya, masih menimbulkan pertanyaan. Berikutnya, aliyun maridun. Ini contoh yang dua kata, aliyun maridun, ali sakit. Ali sakit. Walaupun cuma dua kata, tapi sudah sempurna, maksudnya sempurna itu sudah enggak menimbulkan pertanyaan lagi. Ali sakit. Ahmadu ustadun, Ahmad adalah ustad. Huwa goniyun, dia goniyun kaya. Jadi pahami ya, ini maksud dari kalam atau jumlah al-mufidah. Aksamul harfi, macam-macam huruf, di situ ada harfun hijai, mabani, dan juga harfun ma'ani. Sudah kita sampaikan kemarin, huruf hijai adalah huruf-huruf hijaiyah, harfun ma'ani adalah huruf-huruf yang memiliki makna atau arti. Baik satu huruf ataukah dua huruf, tetap dikatakan sebagai huruf. Waw, aw, summa, min. Aw atau summa, kemudian min, apa artinya ada? Dari. Wa itu artinya dan. Jadi mungkin kalimat-kalimat atau kata-kata kecil-kecil seperti ini bisa antum praktekkan, walaupun campur-campur bahasa Indonesia. Waktu itu ana pergi ke pasar, wa ana beli gorengan. Waktu saya pergi ke pasar dan aku beli gorengan. Summa kembali ke rumah kemudian. Karena mau cari bahasa Arabnya kembali itu apa? Saya pulang itu apa ya? Yang tahu kemudian ya summa itu aja, nggak apa-apa. Nah, nggak ada yang melarang kan? Namanya saja untuk latihan. Nah, kalau ada yang melarang ya laporkan Pak Pur. Anwa'ul kalimah, macam-macam kata, ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Anwa'ul kalimah itu macam-macam kata dalam bahasa Arab. Macam-macam al-kalimah itu maksudnya kata dalam bahasa Arab. Ada tiga macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Dan pembahasan dalam ilmu nahwu cuman membahas ini saja. Cuman isim, fi'il, huruf. Sudah hafal ya? Isim, fi'il, huruf. Kalau mau dibahas Indonesia kan, isim itu kata benda. Nah, isim itu kata benda. Fi'il itu kata kerja, huruf ya huruf. Nah, jadi ada kata benda isim, fi'il itu kata kerja, nah, huruf itu ya huruf. Benda ya, nah, baitun, rumah, kursi itu benda. Pekerjaan ya menulis, membaca, duduk, nanti akan ada pembahasan ciri-cirinya. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-ismu. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala maknan walam taktarin bizamanin. Isim itu adalah kalimah. Apa tadi kalimah? Kata. Nah, jadi bukan kalam, tapi isim itu adalah sebuah kata. Dalat yang menunjukkan ala atas makna. Jadi ada maknanya, ada artinya. Nah, kata tersebut. Walam tuktaron bizamanin, dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan apa? Zaman, yaitu waktu. Misal contoh adalah Muhammad ustadun, ustad tilmidun, murid. Ada kaitan dengan waktu? Enggak ada. Berbeda dengan yaktubu. Yaktubu itu menulis. Ada kaitannya dengan waktu. Kapan menulisnya? Kan gitu. Yaktubu. Ini ada kaitan dengan waktu. Nanti kapan menulisnya? Menulisnya itu sekarang atau nanti, itu ada waktunya orang melakukan pekerjaan, ya kan? Orang melakukan pekerjaan, fi'il, itu mesti ada waktunya. Makan, kapan makan? Kan ada waktunya makan. Nah, apakah siang, apakah malam, ataukah nanti, ataukah sekarang, ataukah kemarin. Itu kalau pekerjaan itu mesti ada waktunya. Seluruh pekerjaan itu mesti ada waktunya. Inawatan, iya. Kalau apa isim kata benda itu nggak ada waktunya. Itu apa kursi? Itu apa meja? Kapan mejanya? Ya, nggak ada. Nah, kalau apa fiil itu baru ada waktunya. Makan WPL, misalnya kapan? Ya kemarin. Nah, atau makan geblek atau yang lainnya. Itu ada waktunya. Kalau isim kata benda itu enggak ada waktunya. Tilmizun, yaitu apa? Murid, enggak ada waktunya. Kapan murid? Kan enggak ada waktunya. Khailun, itu apa khailun? Benang atau tali. Tali atau benang. Kalbun. Insya Allah sudah hafal semua kalau kalbun ini. Yang kaki empat. Kitun, kucing. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, apa mirsamun? Pensil. Kalau mirsani ya, itu mirsani lain lagi. Jangan-jangan mirsani itu dari bahasa Arab. Mirsani. Tobashirun. Apa artinya tobashirun? Nah, kapur untuk menulis tobashirun. Syamsun, matahari. Nah, surya, purnomo. Bahasa Jawanya. Komarun, bulan. Bulan purnomo. Asjarun, pohon-pohon. Asjarun, pepohonan. Mufradnya sajarun. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Dari macam-macam al-isim. Di sini ada PR dari antum, dari anak dari antum. Mencari 5 contoh isim selain yang di kitab. Nah, mencari 5 contoh isim selain yang di kitab banyak. Nah, kenapa? Kurang banyak bawa 5. Besok kita cek selain yang di kitab ya, atau selain yang sudah disebutkan. Kalau selain yang di kitab ya banyak di sini, nanti biasanya antum sebutkan ada di kitab. Tapi kalau selain yang disebutkan, nah di kitab ada. Nah, intinya cari 5 dan juga artinya ya. Bukan cuman contohnya tapi enggak tahu artinya. Dan isim tapi bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Wah, kemarin suruh contoh isim, wah ada purnomo. Cari nama orang lain. Walaupun nama orang kan isim semua kan? Selain nama orang dan selain yang sudah disebutkan. 5. Nama orang ya enggak usah dikerjakan di rumah, lihat sampingnya sudah 5 nanti. Ada Sikit ya kan, ada Kijon dan yang lainnya. Berikutnya alamatul ismi hiya, tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim ada 4. Yang pertama adalah al-khafdu. Al-khafdu itu nama lainnya adalah al-jarru, atau nama lainnya adalah al-kasratu. Jadi pada pengharokatan bahasa Arab itu ada 3, ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Dan ini harus dihafal. Harus dihafal. Ini yang kayak apa ini ya? Wau ini dhammah, coret atas di fathah, coret bawah adalah kasrah. Al-kasratu itu sama dengan al-khafdu. Kasratu sama dengan al-khafdu. Sama dengan al-jarru. Diingat ya. Corek atas itu fathah. Kayak waw ini di atas dhammah. Corek bawah kasroh. Karena ini penting. Karena akan dipakai nanti sampai akhir zaman. Dan ini penamaannya. Ini aja fathah, dhammah, kasroh. Sampai kiamat ya ini fathah, dhammah, kasroh. Kemungkinan. Ya bisa jadi kan ada perubahan zaman. Para ulama kemudian mengganti. Ini bukan fathah, ini bukan dhammah, ini kasroh. Tapi yang kita tahu adalah ini. Corek atas itu apa? Fathah. Corek bawah kasroh. Ini namanya apa yang kena ya? Ini dhammah. Nanti yang enggak kelihatan bisa dilihat. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga di situ ada 4 isim. Ada 4 isim. Yang pertama adalah ismi. Yang kedua adalah Allahi. Kemudian Ar-Rahmani. Yang keempat adalah Ar-Rahimi. Bismi situasinya ada alifnya. Bismi. Mana kasrahnya? Ini. Allahi kasrah. Ar-Rahman kasrah. Ar-Rahim. sebenarnya ada teknologi. Kita nulis di sini itu ada layar kelihatan. Nah, dari belakangnya. Cuman enggak usah ya. Mahal mungkin ya. Nah. Jadi ada berapa isim di sini? Ada empat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada empat isim. Tanda isimnya apa? Tanda isimnya adalah kasroh atau al-khafdu. Yaitu bismi, kasrohnya pada mim, Allahi pada ha, ar-rahmani kasrohnya pada nun, ar-rahimi kasrohnya pada mim. Sehingga kalau ada kata dalam bahasa Arab, kok kemudian ada harokatnya kasroh, berarti itu adalah apa? Isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Nah. Yang berikutnya adalah at-tanwinu. Tanwin. Yaitu harokat yang double. Harokat yang double. Kalau tadi kita ada dhammah fathah kasrah. Kalau tanwin itu double. Fathah double. Ini dhammahnya juga double, kasrahnya juga double. Ini namanya tanwin. Yang disebutkan di situ, contoh-contoh di sini adalah yang dhammah. Dhammah tanwin. Sehingga contohnya itu rojulun. Rojulun apa artinya? Laki-laki. Nah, sehingga kalau ada rojulin, rojulin ini isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Karena ada kasroh dan dia tanwin. Berarti ada dua tanda di sini, dia kasroh dan juga tanwin. Dan juga kalau rojulan, dia juga isim. Karena apa? Karena dia tanwin. Tanwin itu apa? Harokat yang double. Gampangnya seperti itu. Jadi gak mungkin kalau ada rojulan ini fi'il. Gak mungkin. Rojulin fi'il gak mungkin. Demikian juga kalau rojulun. Itu dinamakan dengan apa? Tanwin. Imra'atun perempuan atau wanita. Wadun. Waladun anak kecil, bintun anak perempuan. Jadi semuanya bisa antum apa? Kasrah, fathah ataukah dhammah, tanwin semuanya. Waladun, waladan, waladin, bintun, bintan, bintin. Yang berikutnya, yang ketiga, al-alifu wal-lamu. Tanda isim berikutnya adalah ada alif dan lam di awal kata. Ada alif dan lam di awal kata. Jadi bukan di tengah atau bukan di akhir, tapi diawali dengan alif dan lam. Misal contoh, al-ustadzu. Di situ diawali dengan apa? Alif dan lam, ada alnya. Al-ustazatu. Ustaz perempuan. At-talibu, pelajar. At-talibu di situ adalah isim karena apa? Ada alif dan lamnya atau diawali dengan alif dan lam. Dan bisa jadi nanti ada dua tanda di situ kalau dia at-talibi. Kalau dia apa? At-talibi. Pertama tandanya apa? Alif lam, yang kedua apa ini? Kasroh. Dan enggak mungkin kalau sudah ada alif lam kemudian ini di tanwin atolibi dan tidak atolibin dan tidak, jadi dia tidak bisa dikasroh, harus atolibi. Di situ ada dua tanda, yang pertama adalah alif lam, yang kedua adalah apa tadi, al al khofdu. Bisa dipahami kaum muslimin? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Enggak ada. Paham? Paham. Intinya adalah antum tahu mana dhammah fathah kasrah. Yang keempat, huruful jarri. Huruf-huruf jar. Maksudnya apa? Apabila ada suatu kata diawali dengan huruf jar, maka itu adalah isim. Huruful jari atau pula disebut dengan huruful khafdi. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim setelahnya itu dikasroh. Kalau mau antum tulis, huruf jar adalah huruf yang menyebabkan setelahnya itu dikasroh. Ini pengertian istilahnya apa ya? Pengertian sementara. Piye sementara itu. Nah, karena nanti ada isim yang kemasukan ada huruf jarnya tapi bukan di kasroh kan gitu. Tapi untuk memudahkan huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim setelahnya itu di kasroh. Nah. Karena yang namanya bahasa Arab atau Nahwu itu setiap naik kitab itu teori yang kitab kecil itu apa namanya enggak dipakai. Nah, sehingga bisa jadi dan terjadi seorang penuntut ilmu yang sudah selesai ini apa namanya muyasar, nah, dia akan dibantai oleh seorang penuntut ilmu yang sudah selesai kawakib. Karena kaidah-kaidah yang ada di sini adalah kaidah-kaidah dasar yang mana kemungkinan ada terjadi khilaf di antara para ulama. Nah, yang terjadi di kitab yang kecil ini yang marjuh menurut kitab yang besar. Nah, paham ya? Nah, yang penting ini aja. Kitab besar itu apa? Belum katuk. Okay. Intinya sinilah ketika ada isim didahului oleh huruful jari, maka isim itu adalah, maka kata itu adalah isim. Misal contoh, minallahi. Mana isimnya? Allah. Kenapa dia disebut isim? Pertama, karena apa? Didahului huruf jar min. Yang kedua, kenapa dia disebut isim? Karena apa? Ada kasrohnya. Fil baiti, fi di dalam al baiti rumah. Nah, jadi al baiti di sini, kenapa disebut isim? Karena ada tanda-tanda isim. Yang pertama, karena didahului huruf jar fi. Yang kedua, karena apa? Ada alif dan lam. Yang ketiga, karena apa? Ada apa? Ada kasrah atau al khafdu. Jadi terkadang bisa jadi pada satu kata itu ada satu, dua, atau tiga tanda dari isim. Nah, cuman cukup ada satu tanda dari tanda isim, nah, dia disebut sebagai isim. Nah. Jadi sekali lagi, filbay itu kan apa kata-kata yang ringkas, yang mudah. Nah, sehingga bisa antum mulai pakai nah, di kehidupan sehari-hari. Nah, dari mana, Bi? Atau tadi kamu jenengan di mana bi waktu Umi taklim? Wah, aku fil bait. Wah, gara-gara menyasar fil bait. Al bait itu isim lho mi. Isim itu apa? Kata benda. Ila ke al masjidi ke masjid. Di situ ada ila sebagai huruf jar, kemudian alif lam, dan juga ada kas kasroh. Ada tiga tanda. Ala di atas, alal kursi di atas kursi. Tadi pecelilnya di mana ya? Alal kursi di atas meja. Kok enggak ada ya? Mungkin dimakan kitun. Nah. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut apa cukup? Cukup. Sudah jam berapa itu? Jam 9. Insya Allah kita cukupkan sekian. Ada PR tadi mencari 5 contoh isim. Sehingga nanti kalau antum sudah kasih 5 contoh isim, kemudian bisa dimasukkan tanda isim di situ. Wallahu'alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu barakallahu fikum.